Johannes bindu walu. Kencabage mulih jelma sintrem e kurumahna sekalak-sekalak, tapi Yesus laus ku uruk seton. Pepagina mulih ken Yesus ku rumah pertoton. Kalak sintrem pe rehka ndahi ia. Kundul Yesus jenari ibena kena ngajar. Paksa ia ngajar e, reh guru-guru undang-undang ras kalak parisi. Ibabana sekalak diberu si itangkapna asum diberu e erlua-lua. Yesurukna diberu e tedis i lebe-lebe jelma sintrem e, jenari ninaman Yesus. Diberu e ndai tangkap kami asum ia erlua-lua. Ibas undang-undang ta isuruh Musa maka diberu si bagenda arus ibenteri alu batu seh mate. Tapi kam, kuganindu. Kalak enda nungkun gunan cubai Yesus, Athena gelah lid dalan ngaduken Yesus. Tapi mungku Yesus isuratina tanah alu jari-jarina. Lalap igegehi kalak ndai nungkun. Perbahan sie jurga Yesus, cenari nina. Apai kam silanga pernah ardosa, ialah lebih mentersa. Kencabage mungku ka Yesus isuratina ka tanah. Megi jabab Yesus enda, lawesen kalak ndai sekalak-sekalak, mulai ibas si metuana nari, seh maka Yesus nari ngenca ije ras diberundai. Jurga Yesus, jenari nina mandi beru e? Ija kalak ndai kerina, o bibi, lakin lid sekalak pengukum kam? Erjabab diberu e? Sekalak pelang, tuan. Nina Yesus manbana? Adibage, aku pelakam kukum. Mulihlah, olanai bahan silangena ati dibata. Ngeranaka Yesus mankalak sintrem e nina? Aku kap terang doni, iseng ikutkan aku, ialo kena meterang si mereken kegeluhan, janah lanai ardalan ibas gelap. Ngaloi kalak parisi man Yesus? Kam ngerana karena diri nujine, emaka labo tuhu kesaksin due. Ngaloi Yesus? Amin nagia karena diringku aku ngerana, tuhu ngesiku katakan enda. Sabab ku teh nge, ijanari aku, janah kuja aku lawes. Tapi kam, laye teh ndu ijanari aku, janah kuja aku lawes. Isalahindu kala rikutkan pengakap manusia, tapi aku, la ise pe ku salahkan. Bicara ku adili pe kala, bujur nge keputusan ku e. Sabab ibas ye, labo aku si sada, bapa si nuruh aku ras aku kap. Ibas undang-undang du, lid kap tersurat, maka adilid dua kalak seri katana, tuhu mesi ikata kena e. Bagaima aku, ngerana karena diringku, janah bapa sinuruh aku pe, ngerana karena aku. Nungkun kalak ndai? Ijakin bapandu? Rejabab Yesus? Labo itandain du aku, janah bapangku epe, labo itandain du. Adi itandain du aku, bapangku epe itandain du nge. Kerina sienda ikatakan Yesus, asum ia ngajar denga ibas rumah pertoton, deherken peti ingan nusun persembahan. Tapi labu isepe nangkap ia, sabab paksana langaseh. Tole nina Yesus man kalak ndai? Aku laus me, idara mindu pagi aku, tapi mate mekam ibas dosandu. Kam labu banci laus ku ingan ku e. E makasih sungkun-sungkunen kalak jahudi sir kuasa, nina. Munuh bana ngatena, maka nina, kam labo banci lawas kuingan kue. Nina Yesus? Kam asal ndu ijenda, itruh enda, tapi aku reh idatas nari. Kam reh idoni enda nari, tapi aku labo idoni enda nari. Perbahan sie, kukatakan man bandu, maka mate mekam ibas dosa-dosa andu. Tuhu mate mekam ibas dosa-dosa andu, adilakin kam te maka aku meaku. Jenari nungkun kalak e, isekin kam. Rejabab ia, kaikin si enggo kukatakan manbandu tang-tang nanari. Melala si arus kukatakan kerna kam, janah melala pe si arus kuadili. Ingatlah, si nuruh aku e, dibata si tuhu-tuhu kap, janah si kukatakan mandoni enda, e mesi kubegi ibas ia nari. La iangka kalak e, maka Yesus ngerana kerna bapa. E maka nina Yesus, kenca i peganjang kendu anak manusia persuruhan di bata e, ia tehendu memaka, aku meaku. Alu bage, maka enggo iang kandu, maka krina siku katakan e, labo sada pikubahan bagi ati-ateku. Tapi kai si iajarkan bapa man bangku, mesti ku katakan. Sinuruh aku, ras aku kap. Labo itading kena aku si sada, sabab tetap ngekudalankan si ngena Athena. Asum Yesus ngerana karena si enda, terem kalak teuk man bana. Jenari ngerana Yesus man kalak Yahudi si nggo teuk man bana nina. Adi tetap Athena tutus ngikutkan si enggo kuajarkan, tuhu-tuhu mekam ajar-ajarku. Itandaindu medibata si tuhu-tuhu, jana ia jine sim bebaskan kam. Nina kalak ndai? Kami kesusurun Abraham kap. Langa pernah kami jadi budak kalak. Kuga makan nindu, bebas mekam. Ngaloi Yesus? Kukatakan man bandu, ise erbahan sila ngena ate dibata, ia enggo jadi budak dosa. Sekalak budak labo lalap jadi anggota keluarga, tapi sekalak anak tetap kap jadi anggota keluarga. Adi anak bebaskan kam, maka tuhu-tuhu mekam enggo bebas. Kueteh ngekam kesusurun Abraham. Amin bagegia, kerina kam bersura-sura munuh aku, sabab la ialo kendu kai si kuajarkan. Aku ngerana rikutkan kai si ikatakan bapangku man bangku. Tapi kam, ibahan du kai si ikatakan bapandu. Ngaloi kalak ndai? Bapa kami Abraham kap. Nina Yesus? Adi tuhu-tuhu kin kam anak Abraham, balingi perbahanan duras Abraham nai. Kerina si enggo pernah kubahan eme, petangkas man bandu kebenaran si kualokan ibas di batanari. Amin bagegia, ibun hunduka ngeatendu aku. Si Abraham nai, labo bage perbahanenna. Kam, perbahanan bapandu nge iusih-usihdu. Ngaloi kalak ndai? Sadangan ca bapa kami, eme di bata, janah kami me anak nasi tuhu-tuhu. Nina Yesus? Adi tuhu-tuhu kin di bata bapandu, tentu keleng atendu aku, sabab aku reh ibas di batanari, janah genduari aku ringan ijenda. Aku reh labo erkiteken kuasangku, tapi ia ngesinuruh aku. Engkai makala iang kandu siku katakan me erkiteken lakam ngasup ngaloken katangku. Bapandu si iblis nge, janah tuhu-tuhu kam anakna. Sura-sura si iblis nge si ikut kendu. Nainari iblis pemunuh kap, la pernah ikapitina si benar, sabab lalit si benar ibas ia. Adi erbual ia biak nange, sabab ia pergua, dingin bapa krina kalak si pergua. Tapi perbahan ku katakan man bandu, si tuhuna karena dibata, lakam te man bangku. Apa ikin kam ngasup mereken keterangan maka aku erdosa? Dage, adi kebenaran karena dibata ngeku katakan man bandu, engkai maka lakam te man bangku. Kalak sireh ibas dibatanari, ibegi kena kap kata dibata. Tapi kam labo ibas dibatanari, emaka lakam git megi kencang. Jenari ngaloi kalak Yahudi eman Yesus, Nina? Matuhu dage si katakan kami kam kap kalak Samaria si setanen. Nina Yesus? Aku labo setanen, aku mpehaga bapangku, tapi igombangindu aku. Aku labun darami dalan, gelah aku ipehaga. Tapi lid kap sada simpehaga aku, dengan singatakan maka aku benar. Kukatakan man bandu, ise singikutkan katangku, digan pela ia mate. Nina kalak Yahudie man Yesus? Genduari ngo itah kami maka tuhu-tuhu kam setanan. Abraham bagai pekrina nabi-nabi ngo mate. Tapi nindu, ise singikutkan katangku, asandigan pela ia mate. Bapa kami Abraham ngo mate, malabo ikatakan du maka belinan kam asangkan Abraham. Bagepe krina nabi-nabi ngo mate, ise kini akap du bandu. Erjabab Yesus? Labo lid gunana adiku pujikan bangku. Si mujikan aku, eme bapangku, si ikatakan du di batandu. Tapi si tuhuna, labo ia itandaindu. Aku kutandai kap ia. Adiku katakan maka la ia kutandai, pergua me aku bagi kam. Tapi kutandai kap ia, janah ku ikutkan katana. Bapandu Abraham, ermeriah ukur ni mai waringku. Wari enggo idahna, emaka meriah ia kapna. Nina kalak Yahudi man Yesus? Umur ndu pelangalit 50 tahun, enggo ka idah du Abraham. Erjabab Yesus? Ku katakan man bandu, si tuhuna ope denga Abraham tubuh aku enggolid. Ibuat kalak Yahudi batu Atena menteri Yesus, tapi cebuni Yesus, jenari laus ia nadingken rumah pertotoon.